Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-Mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita kembali dapat melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ad-Da'wah Dawa karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membahas dan membaca sejumlah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya ini, yang berkaitan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, siksaan Allah Subhanahu wa taala, dan kesulitan-kesulitan pada hari kiamat yang akan dialami oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang fasik, orang-orang zalim, dan orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala tersebut disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam rangka menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beliau setelah menyebutkan hadis-hadis tersebut mengatakan, wal ahaditsu fi hadzal babi ad'afu ad'afi ma dzakarna. Dan hadis-hadis di dalam bab tersebut, itu bab tentang siksa dan azab Allah, itu berlipat-lipat lebih banyak dari apa yang telah kami sebutkan. Falayan bagi lima nasaha nafsahu an yata'ama anha. Oleh karena itu, seharusnya orang yang menasehati dirinya sendiri tidak menutup diri atau menutup mata dari hadis-hadis tersebut. Wa yursilu nafsahu fil ma'asi, kemudian menjerumuskan dirinya sendiri dengan kemaksiatan, dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Wa yata'allu wa yata'allaqu bihabdir raja'i wa husnil dhon, lalu kemudian dia bersandar kepada tali raja' dan husnul dhon. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, qala Abul Wafa Ibnu Aqil. Abul Wafa bin Aqil berkata, ihdharhu wa la tagtarra bihi. Berhati-hatilah dari perbuatan dosa dan janganlah sampai engkau terperdaya dengannya. fa innahu quti al-yadu fi thalathati darahim. Karena tangan ya dipotong sebagai hukuman disebabkan karena mencuri sebanyak 3 dirham. Wajulidal hadda fi mithli ra'sil ibrati minal khamri. Begitupun hukuman cambuk itu diberlakukan karena sebab minum khamr dengan jumlah yang sangat sedikit, bahkan fi mithli ra'sil ibrah, hanya sebesar lubang jarum. Wa qad dakhalat imra'atun nara fi hirratin. Begitupun seorang wanita masuk neraka disebabkan karena perlakuan dia terhadap seekor kucing. Washta'alati syamlatu naran 'ala man ghallaha wa qad qutila syahidan. Begitupun satu potong pakaian atau jubah telah berubah menjadi api neraka kemudian membakar orang yang menggelapkannya padahal ia telah mati syahid. Ini perkataan Abul Wafa Ibnu Aqil. Sini Abul Wafa Ibnu Aqil ingin memberikan peringatan kepada kita agar kita berhati-hati dari perbuatan dosa walaupun perbuatan dosa itu kecil. Kenapa? Karena dalam syariat Islam begitupun juga hukuman nanti di akhirat bisa menimpa seseorang disebabkan karena dosa yang kecil. Jadi siksa Allah Subhanahu wa taala begitupun juga dengan hukuman yang terdapat dalam syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan ini tidak hanya berkaitan dengan dosa-dosa yang kita anggap besar, tapi juga dalam dosa-dosa yang kita anggap kecil. Oleh karena itu Abu Lahab mengatakan di sini tangan itu dipotong karena seseorang mencuri dengan jumlah 3 dirham. 3 dirham itu sedikit. 3 dirham itu ya 1 dirham itu sekitar 3 gram perak. Kalau 3 dirham berarti sekitar 9 gram perak, sedikit. Kemudian juga seorang yang minum khamr maka dia juga diberlakukan kepadanya hukuman cambuk walaupun dia hanya meminumnya sedikit saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ma askara haram. Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Jadi walaupun seorang itu minum khamr hanya sedikit maka dia layak untuk dihukum dengan hukuman cambuk. Ini hukum di dunia. Kemudian beliau mengatakan bahwa ada seorang wanita masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara perlakuannya terhadap seekor kucing. Seorang wanita masuk neraka, sebabnya apa? Sebabnya adalah perbuatan yang mungkin kita anggap remeh, kita anggap kecil. Yaitu apa? Yaitu menahan atau mengurung seekor kucing dan tidak memberikannya makan. Ini perbuatan yang kita anggap remeh, tapi bisa menyebabkan seorang wanita masuk neraka gara-gara perbuatan tersebut. Ya. Begitupun, ini sebagaimana hadis di Sahih Muslim ya. Begitupun juga kata Abul Wafa, satu potong jubah kelak berubah menjadi api neraka dan membakar orang yang menggelapkannya. Padahal orang tersebut mati dalam keadaan syahid. Ini kisah yang terdapat di dalam Sahih Muslim. Bahwa ada seseorang ketika Nabi SAW pulang dari perang Khaybar. Kemudian ada seseorang yang namanya Mi'dam. Kalau tidak salah Mi'dam. Orang tersebut ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di suatu tempat sepulang dari perang Khaybar dalam kondisi seperti itu, ketika beristirahat seperti itu, tiba-tiba ada anak panah yang melesat ke lehernya, lalu kemudian seketika itu juga membunuh orang tersebut. Kemudian orang-orang mengatakan dia telah syahid. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang sepotong jubah yang dia gelapkan dari harta rampasan perang yang belum dibagikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jubah, satu potong jubah yang dia gelapkan tersebut, ya, itu kemudian menjelma berubah menjadi api neraka yang membakarnya. Padahal dia mati dalam keadaan syahid. Maka hadirin dimurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan Abu Wafa ini, ya, dimaksudkan tadi bahwa hendaknya kita senantiasa berhati-hati, bahkan dari perbuatan-perbuatan yang kita anggap kecil, yang kita anggap remeh. Karena bisa jadi perbuatan yang kita anggap remeh tersebut, perbuatan dosa yang kita anggap kecil tersebut, ternyata itu dapat mencelakakan kita, membuat kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Abu Muawiyah haddatsana al-A'mash an Salman Ibn Masirata an Tariq ibn Shihabin yarfa'u. Imam Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami A'mash dari Salman bin Masirah, dari Tariq bin Shihab. Dan Tariq bin Shihab merafakkan hadis ini. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, daqala rajulun al-jannata fi dhubabin wadakala rojulun an-nara fi dhubabin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki yang masuk neraka gara-gara seekor lalat, dan ada juga seorang laki-laki yang masuk neraka juga gara-gara seekor lalat. Kalau kemudian para sahabat berkata, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana hal itu wahai Rasulullah? Kala kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua orang yang melewati suatu kaum dan kaum tersebut memiliki satu berhala yang mereka agungkan, mereka sembah. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Dan kaum ini tidak membiarkan, ya, tidak membiarkan seorang pun lewat kepada mereka, melainkan mereka akan memerintahkan kepada orang yang akan lewat tersebut untuk menyembelih, ya, sesuatu yang dipersembahkan kepada berhala tersebut. Faqalu li ahadihima, maka mereka, kaum tersebut mengatakan kepada salah seorang dari dua laki-laki yang akan melewati mereka itu, qarrib, ya, sembelihlah sesuatu untuk dipersembahkan kepada berhala kami. Qala, kemudian laki-laki yang pertama ini mengatakan, laisa indi syai, saya tidak punya sesuatu untuk saya sembelih, untuk saya persembahkan kepada berhala kalian. Qalu, kemudian mereka mengatakan, lahu, kepadanya, qarrib walau dzubaban, sembelihlah walaupun hanya seekor lalat. Fakor robat dubaban, maka kemudian laki-laki yang pertama ini menyembeli seekor lalat. Fakol lusabi lahu, maka kemudian kaum ini membiarkan mereka untuk lewat. Fadakhala nar, maka kemudian dia masuk neraka. Laki-laki yang pertama ini masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara seekor lalat. Dia menyembeli dan sembelihannya itu dia persembahkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, kepada berhala kaum tersebut, maka dia masuk neraka. Wa qalu lil akhar, kemudian sebagian lagi kaum tersebut juga berkata kepada orang yang lain, orang yang satu lagi, qarrib, sembelihlah, menyembelihlah. Faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an min dunillah. Adapun orang yang kedua ini, dia mengatakan, aku tidak akan pernah, ya, menyembelih sesuatu untuk saya persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqah fadakhalal jannah, maka kemudian mereka itu membunuh laki-laki yang kedua ini, maka kemudian laki-laki ini masuk surga. Wa hadhil kalimatul wahidah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatakallamu bihal abdu yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ya, dan ini sebuah kalimat yang dikatakan oleh seorang hamba yang kemudian membuat hamba tersebut masuk ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Satu kata saja yang dilakukan oleh, yang dikatakan oleh seorang hamba, akan tapi kemudian menyebabkan hamba tersebut masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala yang sangat dalam. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga masih berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Abu Wafa tadi, bahwa hendaknya kita senantiasa berhati-hati dari perbuatan dosa. Ya. Senantiasa kita berhati-hati dari perbuatan maksiat. Jangan kita menganggap suatu perbuatan maksiat itu sebagai perkara yang ringan, yang kemudian tanpa kita sadari perbuatan dosa tersebut, perbuatan maksiat tersebut, justru itulah yang akan mencelakakan kita nanti pada hari akhir. Justru perbuatan dosa yang kita anggap remeh tersebut bisa jadi itulah yang akan membuat kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka-Nya. Ya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini pelajaran yang sangat berharga sekali bagi kita. Hendaknya kita tidak meremehkan perbuatan dosa. Sebagaimana ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita agar kita juga tidak meremehkan perbuatan baik. Karena bisa jadi perbuatan baik yang kita anggap kecil, justru itulah yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan dosa tidak kita anggap kecil. Perbuatan kebaikan yang ma'ruf juga tidak kita anggap kecil. Karena bisa jadi perbuatan baik yang kita anggap kecil itulah yang akan menyelamatkan kita. Nabi SAW bersabda, La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka ala wajhin talqin. Kata Nabi SAW, janganlah kalian sekali-kali meremehkan perbuatan baik, walaupun itu kecil. Walaupun hanya sekedar engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Begitu juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis Adi bin Hatim, Nabi SAW mengatakan, Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Ya. Tidak ada seorang pun di antara kalian nanti pada hari kiamat melainkan akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara atau penterjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan diajak bicara oleh Allah. Masing-masing, sendiri-sendiri. Ya. Tidak berkelompok-kelompok. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, kata Allah. Dan sungguh kalian akan datang kepada kami furada, sendiri-sendiri. Sebagaimana kami telah menjadikan, menciptakan kalian pada waktu yang pertama. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemah atau perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Maka kemudian seorang hamba ini akan melihat ke arah kanannya dan dia tidak melihat di arah kanannya itu kecuali apa yang telah dia amalkan selama di dunia. Wala yanzuru asyama minhu fala yara illa ma qaddam. Dia juga kemudian melihat ke arah kirinya dan dia tidak melihat di arah kirinya itu kecuali apa yang telah dia amalkan selama di dunia. Fayanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Kemudian dia melihat ke arah depannya dan dia tidak melihat di arah depannya melainkan neraka di hadapan wajahnya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fattaqun nar walau bisyikkit tamrah, maka peliharalah diri kalian walaupun hanya dengan satu butir kurma. Walaupun hanya dengan sebutir kurma. Wa illa fa bi kalimatin thayyibah, kalau tidak maka peliharalah diri kalian, cegahlah diri kalian, hindarkanlah diri kalian dari api neraka dengan kata-kata yang baik. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga di antara hadis yang menunjukkan hendaknya kita tidak menyepelekan yang sedikit. Ya. Tidak menyepelekan yang sedikit, satu butir kurma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita sedekahkan bisa jadi itu sesuatu yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang baik. Ya. Yang tentu tidak membutuhkan tenaga yang besar, tentu tidak perlu mengeluarkan harta. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata-kata yang baik yang kita anggap kecil itu bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ini, ya, suatu pelajaran berharga bagi kita agar kita tidak menyepelekan yang kecil. Baik yang kecil itu adalah perbuatan dosa, karena bisa jadi perbuatan dosa yang kecil itu itulah yang akan mencelakakan kita di pada hari akhir. Begitupun kita juga tidak boleh menyepelekan kebaikan yang kecil, karena bisa jadi kebaikan yang kecil itu itulah yang akan menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala al-musannif rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim kemudian mengatakan, wa rubbama takkala ba'dul muqtarrina 'ala man yara min ni'amillahi 'alaihi fid dunya wa annahu la yughayyiru ma bihi. Dan terkadang sebagian orang-orang yang tertipu, mereka bersandar kepada apa yang dia lihat, apa yang dia lihat dari nikmat-nikmat dunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya, dan itu tidak merubahnya sedikit pun. Wa yadhunnu dzalika anna min mahabbatillahi lahu, dan dia menyangka bahwa nikmat-nikmat dunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya tersebut adalah tanda kecintaan Allah kepadanya. Wa annahu yutihi fil akhirati afdhala min dzalik, dan bahwasannya dia juga menyangka bahwasannya Allah akan memberikan kenikmatan di akhirat yang lebih baik dari itu, dari kenikmatan yang dia rasakan ketika itu. Wahaga minal gurur, dan ini pun diantara bentuk gurur, diantara bentuk ketertipuan. Ya. Jadi diantara bentuk gurur, bentuk ketertipuan adalah seseorang diberikan harta, diberikan kenikmatan-kenikmatan dunia yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyangka bahwasannya dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan harta yang sangat banyak kepadanya. Dia menyangka bahwasannya dia adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Ini gurur, ini ketertipuan. Ya. Kenapa? Karena melimpahnya harta, karena karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak kepada seseorang, ini bukan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala berarti pasti mencintainya. Bukan tanda berarti Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Jadi banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan bahwa orang tersebut berarti orang yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang yang disempitkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpa dengan musibah, diliputi dengan kesulitan-kesulitan hidup, ini juga tidak menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala murka dan marah kepada orang tersebut. Ya. Bahkan yang terjadi bisa jadi sebaliknya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan harta kepada seseorang, Allah subhanahu wa ta'ala justru ingin mengazab orang tersebut. Allah ingin menyesatkan orang tersebut. Allah ingin membinasakan orang tersebut dengan harta itu. Begitupun juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kesulitan, musibah kepada seorang hamba, bisa jadi maksud dari Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kesulitan itu justru untuk menyelamatkannya. Justru untuk memberikan hidayah kepadanya. Justru untuk ya memberikan keuntungan kepadanya. Karena harta yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu, ya, ada juga yang termasuk bentuk istidraj namanya. Sebagaimana nanti, ya, sebagaimana yang akan disebutkan oleh Alim Ibn Qayyim juga dalam paragraf selanjutnya. Qala al-Imamu Ahmad. Imam Ahmad berkata, haddatsana Yahya bin Ghailan, haddatsana Rishdin bin Sa'ad, an Harmalah bin Imran At-Tujibi, an Uqbah bin Muslimin, an Uqbah bin Amirin, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Rishdin bin Sa'ad dari Harmalah bin Imran, dari Uqbah bin Muslim, dari Uqbah bin Amir, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, beliau bersabda, "Idza ra'aita Allah azza wa jalla yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbuhu fa innama huwa istidraj." Fa innama huwa istidraj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau melihat Allah azza wa jalla memberikan kepada seorang hamba dunia yang diinginkannya, dunia yang dicintainya, padahal dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fa innama huwa istidraj, maka pemberian itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah menarik secara berangsur-angsur untuk membinasakan. Ini istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kata Allah. Nanti kami akan menarik mereka secara berangsur-angsur, perlahan-lahan kepada kebinasaan, min haitsu la ya'lamun, sementara mereka tidak menyadarinya. Jadi itu istidraj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau melihat ada orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta yang sangat banyak, dunia yang diinginkan olehnya, tapi dia adalah orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, maka ini adalah istidraj. Ini adalah cara Allah subhanahu wa ta'ala menarik dia secara perlahan-lahan, secara berangsur-angsur kepada kebinasaan. Kepada kebinasaan. Thumma tala qawlahu azza wa jalla, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah azza wa jalla, falamma nasu ma dzukiru bihi, dan tatkala mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaba kulli syai, maka kemudian kami membukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Allah membukakan berbagai macam kemudahan, rizki, karunia, kenikmatan kepada mereka. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka bangga, bersukacita dengan apa yang telah diberikan kepada mereka dari dunia tersebut, akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun, maka kemudian kami azab mereka secara tiba-tiba. Kami azab mereka secara tiba-tiba. Maka mereka pun terdiam berputus asa. Nah, ini diantara bentuk istidraj. Jadi ada suatu kaum diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para rasulnya, akan tapi kemudian mereka tidak mempedulikan peringatan tersebut. Mereka melupakan peringatan tersebut. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka? Tidak langsung diazab, tapi diberikan dulu apa? Berbagai macam kenikmatan karunia dari dunia yang mereka inginkan. Ya, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kata Allah. Kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Sampai ketika mereka bersuka cita dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka secara tiba-tiba, maka mereka pun terdiam berputus asa. Ini istidraj namanya seperti ini. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikannya harta ini tidak menjadi tanda seorang berarti dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dalam Al-Qur'an hal-hal seperti ini atau kisah-kisah yang berkaitan dengan seperti ini banyak. Di antara contohnya juga kisah tentang Qarun. Ya kan? Dalam surat Al-Qasas, "Inna Qaruna min qaumi Musa fabagha 'alaihim." Sesungguhnya Qarun itu tadinya adalah termasuk kaum Musa. Termasuk orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Akan tapi kemudian dia berlaku aniaya terhadap mereka, terhadap kaum Nabi Musa yang lain. Apa yang menyebabkan Qarun berlaku seperti ini? Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Dan kami berikan kepadanya pundi-pundi harta-harta kekayaan yang kunci-kuncinya itu hanya mampu diangkut oleh beberapa orang kuat. Di kunci-kuncinya saja ini sangat besar, tidak mampu dipangku, diangkat, diangkut kecuali oleh beberapa orang yang kuat. Dalam kitab tafsir disebutkan bahwa kunci-kunci gudang kekayaannya itu terbuat dari kulit, ya, dan itu sangat banyak, gitu. Sangat banyak, sehingga kalau diangkut, ya, itu hanya mampu diangkut oleh puluhan hewan, puluhan binatang. Atau sebagaimana dalam Al-Quran tadi, hanya mampu diangkut oleh beberapa orang kuat. Itu baru kuncinya saja. Bagaimana dengan gudangnya? Bagaimana dengan isi gudangnya? Sangat banyak sekali. Akan tapi kemudian, ya, karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut justru menjadikan Qarun kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Qarun berbuat zalim. Menjadikan Qarun berbuat aniaya, berbuat maksiat, melakukan kerusakan di muka bumi dengan hartanya itu. Maka bagaimanakah kemudian akhir dari kisah si Qarun ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakhasafna bihi wa bidarihil arda." Maka kemudian kami benamkan dia, Qarun itu, dan harta kekayaannya seluruhnya ke dalam bumi. "Famakana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa makana minal muntasirin." Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membenamkan Qarun ke dalam bumi beserta harta kekayaan yang dimilikinya, tidak ada seorang pun atau sekelompok orang pun yang bisa menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa menolong, dia pun tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak menurunkan azab kepadanya. Ini juga di antara bukti bahwa diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi tanda Allah cinta, Allah ridho kepada orang tersebut. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, terkadang Allah memberikan harta kepada orang itu untuk mengazabnya, untuk menyiksanya di kehidupan dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan janganlah sekali-kali membuatmu takjub, membuatmu silau harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Kenapa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan mengazab mereka. Ya, perhatikan, menginginkan mengazab mereka dengan apa? Dengan harta itu. Fil hayati dunia, di kehidupan dunia. Jadi tidak di akhirat, di kehidupan dunia. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada seorang itu justru tujuannya untuk menyiksa orang itu di dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir. Ya. Dalam keadaan kafir. Begitupun kata Allah Subhanahu wa taala, ayahsabuna annama numidduhum bihi min walin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka menyangka bahwa ketika kami melimpahkan kepada mereka harta dan anak itu berarti kami menyegerakan untuk mereka kebaikan? Bal la yash'urun, akan tapi mereka tidak menyadarinya. Tapi mereka tidak menyadarinya. Nah, wa qala ba'du salaf, kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, sebagian salaf berkata, idza ra'aitallah yutabi'u 'alaika ni'amahu wa anta muqimun 'ala ma'asihi fahdharhu fa innama huwa istidraj yastadrijuka bihi. Sebagian salaf mengatakan, jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus memberikan kenikmatan-kenikmatan kepadamu, padahal engkau senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah, kata Allah. Maka berhati-hatilah. Fa innama huwa istidrajun yastadrijuka bihi. Karena sesungguhnya bisa jadi itu adalah istidraj. Ya, istidraj tadi sudah kita jelaskan maknanya. Karena itu adalah istidraj, agar Allah Subhanahu wa taala tadi menarikmu secara berangsur-angsur, secara perlahan-lahan kepada kebinasaan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Wa qala ta'ala, dan Allah taala juga berfirman, walaula an yakunan nasu ummatan wahidah laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaqiun wa zukhrufan wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayati dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Surat Az-Zukhruf ayat 33 dan 35. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, andai ya, jika karena bukan menghindari manusia menjadi umat yang satu, maksudnya dalam kekafiran, maka kami akan jadikan untuk orang yang kafir terhadap Allah Ar-Rahman, untuk rumah-rumah mereka loteng-loteng dari perak, tangga-tangga juga dari perak yang mereka naiki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan untuk mereka pintu-pintu dan dipan-dipan yang mereka bertelekan di atasnya juga terbuat dari perak. Wa zukhrufan, dan juga emas untuk rumah mereka. Wa in kullu dzalika lamma mataul hayati dunya, dan tidaklah setiap itu melainkan hanya kenikmatan dunia yang sedikit. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, dan akhirat itu khusus untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Rabbmu. Nah, apa maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, walaula an yakuna nasu ummatan wahidan, dan andai bukan karena menghindari manusia menjadi umat yang satu, maksudnya dalam kekafiran. Kata Ibnu Katsir, ya, pengumuman sebentar untuk ibu-ibu, ya, agar merapat ke depan, agar jamaah yang baru datang ke bagian tempat. Sekali lagi untuk ibu-ibu, agar merapat ke depan, agar jamaah yang baru datang ke bagian tempat. Nah, kata Ibnu Katsir, laula an ya'taqida katsirun minan nasir jahalah. andai bukan karena kebanyakan manusia yang bodoh menyangka anna i'ta'anal mal, bahwasanya ketika kami memberikan harta itu menjadi dalil ala mahabbatina, adalah tanda atas kecintaan kami liman a'toinahu, kecintaan kami kepada orang yang telah kami berikan. Fayajtami'u 'alal kufri li ajlil mal, maka kemudian mereka akan berkumpul dalam kekafiran karena harta. Jadi andai bukan karena kebodohan orang-orang atau kebanyakan manusia yang senantiasa menyangka bahwa diberikannya harta adalah tanda kecintaan Allah kepada seseorang, maka kata Allah, kami akan menjadikan rumah-rumah orang kafir itu semuanya bagian-bagiannya yang tadi disebutkan itu terbuat dari perak. Jadi Allah akan berikan dunia itu kepada orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa diberikannya harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dunia kepada seseorang di dunia, ini tidak menunjukkan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang tersebut gitu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan wa in kullu dzalika illa mataul hayati dunya. Dan hal itu tidaklah tidaklah hal itu melainkan hanya kehidupan dunia yang sedikit. Artinya kenikmatan-kenikmatan di dunia ini yang dinikmati oleh seluruh manusia yang ada di dunia ini, ini tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan wa in kullu dzalika lamma mataul hayati dunya. Dan tidaklah semua itu, kenikmatan-kenikmatan itu, melainkan hanyalah kenikmatan dunia yang sedikit. Bahkan tidak ada harganya si Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam hadis di Sahih Muslim dari Anas bin Malik, "Lau anna dunya," kata Nabi, tazinu indallahi janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syurbatama." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanding harganya menurut manusia, atau ya sebanding harganya dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan dari dunia kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Ini menunjukkan bahwa di sisi Allah dunia itu tidak ada harganya sama sekali. Andai dunia itu ada harganya, atau sebanding saja, seharga saja dengan apa? Sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan apa? Kenikmatan dunia kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Ini menunjukkan dunia itu tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, dan akhirat khusus untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Rabbu wahai Muhammad, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia itu dinikmati oleh orang-orang yang beriman, begitupun dinikmati juga oleh orang-orang kafir. Dinikmati oleh orang-orang fasik, dinikmati juga oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinikmati oleh orang-orang yang ahli maksiat, dinikmati juga oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di akhirat nanti, kenikmatan itu, kenikmatan akhirat itu hanya khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Sementara orang-orang kafir, dia tidak akan mendapatkan kenikmatan sedikit pun nanti di akhirat. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kita juga seharusnya sebagai seorang muslim memandang kenikmatan-kenikmatan dunia. Memandang kenikmatan-kenikmatan dunia. Jangan kita kemudian silau dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, kedigdayaan, kehebatan, ya, kesenangan hidup yang dimiliki oleh orang-orang kafir, yang dimiliki oleh orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat. Karena sesungguhnya orang-orang mukmin itu tidak mengejar kenikmatan yang ada di dunia, tapi mengejar kenikmatan yang ada di akhirat. Oleh karena itu dalam suatu kisah yang disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika Umar Ibn Khattab mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tiduran ya, di atas sebuah tikar, sehelai tikar yang membuat badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi berbekas. Ya, jadi Umar datang kepada Rasulullah, Rasulullah tidur di atas sehelai tikar yang tikar itu membuat apa? Membuat badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi berbekas. Kemudian Umar bin Khattab ketika itu menangis sangat kasihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna Kaisar wa Kisra fima huma fihi." Sesungguhnya Kaisar, sesungguhnya Kisra, ya, penguasa Romawi dan penguasa apa? Persia, mereka memiliki harta yang sangat banyak. Wa anta safwatullahi min khalqihi, dan engkau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, tapi engkau dalam kondisi seperti ini. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ulaika qaumun ujilat alaihim hayatuhumud dunya. Mereka itu, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang disegerakan untuk mereka kehidupan dunia mereka. Adapun kita, kenikmatan yang akan kita dapatkan itu kapan? Di akhirat. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada Umar, ya, amatardo ya Umar, antakunad dunya lahum walanal akhirah. Apakah engkau tidak ridho wahai Umar jika mereka memiliki kehidupan dunia sementara kita mendapatkan kehidupan akhirat? Sementara kita mendapatkan kehidupan akhirat. Bagi mereka kehidupan dunia dan bagi kita kehidupan akhirat. Ya. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, dan akhirat itu khusus bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabbu wahai Muhammad, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rada subhanahu ala man yadhunnu hadha dhanna biqaulihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membantah orang-orang yang menyangka dengan prasangka seperti ini, yaitu menyangka bahwasannya harta itu menunjukkan kecintaan Allah kepada orang yang diberinya. Itu dalam surat Al-Fajr. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Dan adapun manusia itu ketika Rabbnya Allah Subhanahu wa taala mengujinya, menurunkan musibah mengujinya, afwan, fa akramahu, kemudian memuliakannya dan memberikan kenikmatan kepadanya, fayaqulu rabbi akraman, maka kemudian manusia itu akan berkata, Rabbku memuliakanku, Rabbku mencintaiku, Rabbku meridhoiku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Dan adapun ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan cara menyempitkan kepadanya rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka manusia itu akan berkata, Rabbku menghinakanku, Rabbku tidak cinta kepadaku. Nah, ini kebiasaan manusia. Ya. Ini prasangka kebanyakan manusia. Ketika diberikan kenikmatan, ketika diberikan rizki, ya, ketika diberikan harta yang melimpah, kemudian mengatakan, oh berarti Allah Subhanahu wa taala cinta kepada saya, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada saya. Tapi ketika ditimpa dengan musibah, ya, disempitkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan, oh berarti Allah Subhanahu wa taala membenci saya, Allah menghinakan saya, Allah tidak suka, tidak ridho kepada saya. Ini prasangka yang keliru. Ya. Ai kata Ibnu Qayyim maksudnya adalah laisa kullu man na'amtuhu. Maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah bukanlah setiap orang yang aku berikan kenikmatan kepadanya. Wa wasa'tu 'alaihi rizqahu. Aku luaskan untuknya rizkiku. Aku nuqad akramtuhu, berarti aku telah memuliakannya. Bukan seperti itu. Ya. Wa kullu man ibtalaituhu, dan setiap orang yang aku uji, aku timpakan musibah kepadanya. Wa dayyaqtu 'alaihi rizqahu, aku sempitkan untuknya rizkinya. Aku nuqad ahantuhu, berarti aku telah menghinakannya. Bukan seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Bal abtali biha abtali hadza bin ni'am wa ukrim hadza bil ibtila, bahkan ya aku menguji orang yang ini dengan kenikmatan-kenikmatan. Wa ukrim hadza, dan aku muliakan orang yang ini dengan ujian, dengan ujian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi dikatakan, jadi bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rizki kepada seseorang, justru Allah Subhanahu wa taala ingin menguji dan menimpakan musibah kepadanya. Dan pada saat yang sama, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kepada seseorang, justru Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan orang tersebut. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yusab. Ya. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ditimpa dengan musibah. Jadi musibah itu adalah sebuah kebaikan. Walaupun ya manusia memandangnya tentu saja bukan sebuah kebaikan. Oleh karena itu para ulama mengatakan ya, bencana yang membuat seseorang semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bencana yang semakin mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada kenikmatan yang semakin menjauhkan diri seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih baik ditimpa dengan musibah, dan dengan musibah itu kita apa? Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi ingat dengan dosa-dosa kita, kita menjadi sadar dengan kesalahan-kesalahan kita, kita semakin bersemangat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan, tapi justru dengan kenikmatan itu kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin tenggelam dalam kemaksiatan. Kita semakin malas berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta itu sekali lagi tidak menjadi ukuran seseorang itu diridhoi atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi ukuran seseorang itu mulia atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa Allah Subhanahu wa taala justru menghinakannya, bisa juga sebagaimana bisa juga Allah Subhanahu wa taala bisa juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan harta tersebut orang yang diberikan harta tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta itu sifatnya netral ya. Bisa seorang memiliki banyak keutamaan, kebaikan disebabkan harta, bisa juga seseorang menjadi terhina disebabkan harta yang dimilikinya. Karena juga ternyata ibadah, banyak ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh harta. Banyak ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh harta. Oleh karena itu pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengeluh, ya kan? Ya, kisahnya masyhur. Hadisnya ada di Arba'in An-Nawawiyah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, mereka orang-orang yang kaya, orang-orang yang berharta, mereka mendapatkan banyak pahala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa seperti itu? Kemudian mereka, orang-orang miskin yang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka salat sebagaimana kami pun salat, mereka puasa sebagaimana kami pun puasa, tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki sementara kami tidak bisa. Sementara kami orang-orang miskin tidak bisa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, di antara bentuk-bentuk sedekah yang tidak dilakukan oleh harta, ya kan? Ya, berzikir, mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan subhanallah, ya, mengucapkan la ilaha illallah, amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan berhubungan suami istri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sedekah. Ya, dalam suatu riwayat, kemudian mereka merasa tenang, orang-orang miskin ini merasa tenang. Karena mereka bisa merasa bisa menandingi orang-orang kaya. Kemudian ternyata apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang miskin itu didengar oleh orang-orang kaya juga. Kemudian orang-orang kaya juga ikut mengamalkannya, bersedekah dengan selain harta. Kemudian orang-orang miskin itu datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perhatikan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Ya, mereka mengadu kepada Rasul itu bukan karena lapar, ya. Bukan karena lapar. Mereka demo ke Rasul, ya, bukan karena tidak ada makanan, tidak ada minuman, ya, LPG naik, BBM naik, enggak ya. Tapi karena mereka merasa iri kepada sebagian orang yang mampu melakukan kebaikan sementara mereka tidak bisa. Ketika orang-orang miskin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu lagi, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa ya berkata kecuali dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti apa? Berarti orang kaya memiliki kesempatan untuk lebih mulia, lebih utama dari orang-orang miskin dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Jadi harta itu bisa membuat seseorang melesatkan dirinya, ya, meninggikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ingat bahwa harta itu juga memiliki potensi yang sangat besar menjerumuskan seseorang kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi Jami' at-Tirmidzi, kemudian dalam Jami' at-Tirmidzi anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'til imana illa man yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia itu kepada orang yang dicintainya dan juga kepada orang yang tidak dicintainya. Wa la yu'til iman illa man yuhib, dan Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang dicintainya. Ya. Maka nikmat iman adalah nikmat yang paling besar. Sebagaimana yang sering kita dengar dari para penceramah, ya. Nikmat iman, nikmat Islam itu adalah nikmat yang paling besar. Kenapa? Karena nikmat iman hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dicintainya. Sementara nikmat dunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang Allah cintai, dan Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada orang-orang yang tidak Allah cintai. Orang beriman punya harta, orang kafir juga punya harta, bahkan kadang lebih banyak. Orang beriman punya rumah, orang kafir juga punya rumah. Ya. Maka kenikmatan-kenikmatan dunia ini Allah tidak khususkan untuk orang-orang yang beriman saja. Tapi nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam ini khusus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka bisa dipastikan kalau seseorang mendapatkan hidayah, memiliki keimanan, memiliki ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini berarti Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Sementara untuk nikmat-nikmat dunia tidak bisa kita pastikan. Ketika Allah memberikan kepada seseorang, berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut. Ya. Akan tapi, ya tentu saja terkadang yang namanya manusia lebih mengutamakan kenikmatan dunia daripada nikmatnya hidayah. Lebih menganggap besar kenikmatan dunia daripada kenikmatan akhirat. Atau nikmat hidayah, nikmat iman. Jadi walaupun penceramah sering mengulang-ulang bahwa sebesar-besar atau nikmat yang paling besar itu nikmat iman dan nikmat Islam, kan tapi tetap dalam pandangan manusia, seringkali manusia memandang apa? Nikmat dunia yang lebih besar daripada nikmat iman. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, rubba mustadrijin bini'amillahi alaihi wa huwa la ya'lam. Betapa banyak orang yang di mustadraj tadi, yang ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala perlahan-lahan berangsur-angsur kepada kebinasaan dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan dia tidak menyadarinya. Jadi banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan untuk dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi orang tersebut tidak menyadarinya. Warubba magrurin bisitrillahi alaihi wa huwa la ya'lam. Begitupun juga betapa banyak orang yang tertipu dengan sitr Allah subhanahu wa ta'ala, penutupan Allah subhanahu wa ta'ala, sementara dia juga tidak mengetahui. Artinya apa? Artinya bahwa ketika seseorang berbuat dosa, kemudian dosa itu ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak diketahui oleh orang lain, terkadang membuat orang yang berbuat dosa tersebut merasa aman dari perbuatan dosa, karena Allah menutup perbuatan maksiatnya itu sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Nah, kondisi seperti ini juga terkadang membuat apa? Orang menjadi magrur, menjadi tertipu, sehingga terus-menerus dia melakukan perbuatan dosa. Nah, berapa banyak orang yang seperti ini kondisinya, wa huwa la ya'lam, dan dia juga tidak menyadarinya. Dia juga tidak menyadarinya. Wa rubba maftunin bithana'in nasi alaihi wa huwa la ya'lam. Dan betapa banyak juga orang yang terfitnah dengan pujian manusia kepadanya dan dia juga tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya. Nah, maka hal-hal ini yang terkadang atau bahkan sering membuat manusia itu menjadi tertipu. Membuat tertipu, tidak ditimpa musibah. Terus-menerus dalam keadaan senang sehingga merasa apa? Merasa dirinya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, merasa dirinya tidak punya dosa. Oleh karena itulah kan diantara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah kepada seseorang itu apa? Agar seorang hamba tersebut ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dosa-dosanya. Begitupun juga diantara perkara yang seringkali membuat manusia menjadi tertipu dan terus-menerus melakukan perbuatan dosa adalah karena Allah menjaga atau menutup perbuatan dosanya tersebut sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Sehingga dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Begitupun juga terkadang manusia itu tertipu dengan pujian manusia. Merasa orang banyak memujinya, memuji perbuatan-perbuatan, sehingga merasa apa? Dia tidak melakukan kesalahan. Sehingga dengan sebab itu dia terus melakukan kemaksiatan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang muslim, seorang mu'min, maka dia senantiasa harus berhati-hati dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, misalnya tadi. Berhati-hati, apakah kenikmatan ini karunia atau istidraj tadi, sebagaimana yang telah dijelaskan. Begitupun juga berhati-hati dari pujian, berhati-hati juga dari sitr Allah subhanahu wa ta'ala, hijab Allah subhanahu wa ta'ala yang menutup dosa-dosanya. Jangan sampai perkara-perkara tersebut membuat dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala dan semakin terjerumus kepada perbuatan dosa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah pembahasan Al-Imam Ibnul Qayyim berkaitan dengan orang-orang yang tertipu karena nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ini pembahasan yang lain, wa adzamun nasi gururan man iktarra bid-dunya wa ajiliha. Dan manusia yang paling tertipu adalah mereka yang tertipu dengan dunia dan kenikmatan yang segera dari dunia tersebut. Fa'atharaha 'alal akhirah, maka kemudian dia mengedepankan dunia atas akhirat. Wa radiya biha minal akhirah, dan dia lebih ridha terhadap dunia daripada akhirat. Ini seburuk-buruk atau sebesar-besar gurur. Jadi manusia yang paling tertipu adalah manusia yang tertipu oleh dunia dan kenikmatan-kenikmatan yang segera. Sehingga dengan sebab itu dia mengedepankan kehidupan dunia dari akhirat, dan dia lebih ridho terhadap dunia daripada akhirat. Hatta yaqul ba'du ha'ula, sampai sebagian mereka, orang-orang yang tertipu dengan dunia ini mengatakan, ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'ah, katanya. Ini saking mereka tertipunya dengan kehidupan dunia, mereka mengatakan dunia itu sifatnya tunai, sementara akhirat itu sifatnya apa? Nasi'ah. Nasi'ah itu bertempo, tidak tunai. Wan naqdu anfa'u minan nasi'ah. Kemudian kata mereka, yang tunai itu tentu lebih baik daripada yang nanti. Ini perkataan yang sangat bodoh sekali, ya kan? Nanti juga dijelaskan kebodohannya oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Wa yaqulu ba'duhum, sebagian mereka juga mengatakan, dzarratun manqudah wala durratun mau'udah. Ya. Dzarratun manqudah wala durratun mau'udah. Satu biji dzarrah yang tunai lebih baik daripada biji berlian yang mau'udah, yang dijanjikan nanti, tidak tunai. Ya. Ini cara pandang orang-orang yang tertipu dengan dunia, memilih yang tunai daripada yang nanti, yang dijanjikan nanti. Kalau dulu ada peribahasa, telur sekarang apa, bagaimana? Telur sekarang lebih baik daripada ayam besok, gitu, betul tidak? Mungkin mirip-mirip ini ya. Kalau telur sekarang, jelas sekarang. Kalau ayam, besok, belum tentu. Seperti itu. Itu yang benar seperti itu? Peribahasa seperti yang benar? Telur sekarang lebih baik daripada ayam besok. Ya, seperti itulah juga cara berpikir orang yang tertipu dengan dunia. Yang tunai, yang cash, yang sekarang itu lebih baik daripada yang nanti, yang dijanjikan nanti. Wa yaqulu akhar minhum, dan yang lain di antara mereka, orang-orang yang tertipu dengan dunia itu juga mengatakan, ladzatu dunya mutayaqqanah atau mutayaqqinah, kelezatan-kelezatan dunia itu sifatnya yakin karena sekarang, ya kan? Waladzatul akhirah masykukun fiha, sementara kelezatan akhirat itu diragukan. Ini juga diantara bentuk pemikiran orang-orang tertipu dengan dunia. Nah, nanti dua pemikiran ini akan dijawab oleh Ibnu Al-Qayyim dalam pembahasan ini. Wala ada'ul yakin lisyak, tentu saya tidak akan meninggalkan yang yakin untuk mendapatkan sesuatu yang meragukan. Jadi kelezatan dunia sifatnya yakin, kelezatan akhirat sifatnya apa? Meragukan, tidak pasti. Wa hadza min a'dham talbisi syaitan wa taswirihi. Ini adalah diantara bentuk tipu daya setan yang paling besar. wal bahaimul ujmu aqalu min haula. Hewan ternak yang tidak bisa berbicara lebih berakal daripada mereka. Fa innal bahimata idza khafat madarrata syai'in lam tuqdim 'alaihi walau duribat. Karena hewan jika dia mengkhawatirkan suatu bahaya terjadi kepadanya, dia tidak akan mau untuk mendatangi bahaya tersebut walaupun hewan itu dipukul sekalipun. Walaupun hewan itu dipukul. Wa haula yuqdim ahaduhum ala atabi wa huwa baina musaddiqin wa mukadzibin. Sementara mereka ya, mereka justru mendatangi bahaya tersebut sementara mereka antara membenarkan dan mendustakan. Fa hadza darbu in amana ahaduhum billahi wa rasulihi wa liqa'ihi wal jazaa' fa huwa min a'dhamin nasi hasarah. Maka orang yang semodel dengan ini, jika dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada pertemuan dengan Allah dan balasannya, maka ini justru tentu saja adalah kerugian yang sangat besar. Li'annahu aqdama ala ilmin, karena dia justru melakukan perbuatan tersebut di atas ilmu. Wa illam yu'min billahi wa rasulihi fa'ab'id bihi. Kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka jauhilah dia, tinggalkanlah dia. Wa qawlu hadzal qa'il annaqdu khairun minan nasi'ah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mulai membahas syubhat mereka yang tadi. Adapun perkataan mereka bahwa yang tunai lebih baik daripada yang tempo, fa jawabuhu, maka jawabannya adalah innahu idza tasawwa naqdu wan nasi'ah fan naqdu khair. Perkataan seperti ini, jika yang tunai sama dengan yang tempo dari sisi nilai, maka tentu saja yang tunai lebih baik. Jadi kalau yang tunai itu sebanding dengan yang tempo, maka tentu yang tunai lebih baik. Wa in tafawata wa kanatin nasiya aktsar wa afdal fa hiya khair. Jika antara keduanya apa tidak sebanding dan yang tempo itu lebih banyak juga lebih utama daripada yang tunai, maka tentu saja yang tempo lebih baik. Fa kaifa wa dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha kanafsin wahidin min anfasil akhirah. Maka bagaimana ya, bagaimana dengan dunia yang seluruhnya dari awal sampai akhirnya itu hanya sebanding dengan satu nafas dari nafas-nafas akhirat. Bagaimana dengan dunia dan akhirat? Bagaimana dengan bandingan dunia dan akhirat? Yang dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Kenikmatan dan kelezatan dunia itu tidak apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan yang akhirat. Jadi walaupun dunia tunai, ya, tentu saja akhirat lebih baik karena walaupun tempo, tapi nilainya tidak sebanding dengan kenikmatan dan kelezatan dunia. Kama fi musnadil imami Ahmad wa Tirmidzi min haditsil mustaurid Ibnu Syaddad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Mustaurid bin Syaddad, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mad dunya fil akhirah illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perbandingan dunia dengan akhirat itu adalah seperti seseorang di antara kalian memasukkan jarinya ke mana? Ke laut, ya, ke dalam samudra, falyanzur bima yarji, kemudian dia mengangkat jarinya itu, maka lihatlah ya, apa yang menetes dari jarinya tersebut. Nah, itulah bandingan dunia dengan akhirat. Dunia adalah air yang menetes itu. Akhirat adalah samudra yang luas tersebut. Tidak ada bandingannya sama sekali. Tidak ada bandingannya sama sekali. Dicoba kita ya, kalau main-main ke laut, ya kita celupkan jari kita, kemudian kita angkat. Nah, itu yang menetes itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ibarat dunia. Dan samudra yang kita luas di hadapan kita itu, laut yang kita lihat, yang kita saksikan di hadapan kita itu adalah ibarat akhirat, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika perbandingannya demikian, tentu saja yang tempo yang akan datang itu lebih baik daripada yang tunai sekarang. Fa itharu hadzan naqdi ala hadhihi an-nasi'ah min a'dhamil gubni wa aqbahil jahli. Oleh karena itu, mengedepankan, mengutamakan yang tunai dari yang tempo ini adalah sebesar-besar ketertipuan, atau ketertipuan yang sangat besar dan kebodohan yang sangat parah. Fa idza kana hadza nisbata dunya bi majmu'iha ilal akhirah, fama miqdaru umril insan bin nisbati ilal akhirah. Jika demikian perbandingan dunia dengan seluruh isinya dibandingkan dengan akhirat, maka bagaimana pula dengan perbandingan umur manusia dibandingkan dengan waktu yang ada di akhirat. Jadi tadi perbandingan dunia dengan seluruh isinya dari awal sampai akhir dibandingkan akhirat seperti itu. Ditambah lagi kita itu manusia tinggal di dunia ini kan terbatas, sebentar. Tidak sebagaimana di akhirat, selama-lamanya di akhirat. Jadi dunia yang bandingannya seperti itu dunia seluruhnya dari awal sampai akhir bandingannya seperti itu. Sementara kita di dunia terbatas sekali. Umur kita di dunia terbatas. Maka kita hanya bisa menikmati kehidupan dunia ini hanya sedikit dari yang sedikit dibandingkan dengan kenikmatan dan kelezatan yang ada di akhirat. Di akhirat sudah banyak, besar, dan kita akan menikmatinya selama-lamanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang kenikmatan surga. Sebagaimana juga yang disebutkan dalam hadis yang telah lalu bahwa di akhirat apa? Ketika penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, maka apa? Akan didatangkan kematian seperti seekor kambing. Lalu kemudian kematian itu disembelih, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannah khuludun bila maut, kalian kekal wahai penduduk surga, tidak ada lagi kematian. Kemudian juga dikatakan kepada ahli neraka, ya ahlan nar khuludun bila maut, wahai ahli neraka kalian juga kekal dan tidak akan ada lagi kematian selama-lamanya. Sudah besar, kita akan menikmatinya selama-lamanya. Maka sungguh bodoh orang yang mengedepankan kehidupan dunia daripada akhirat dengan alasan dunia itu tunai, akhirat itu tempo nanti. Fa ayyuma aula bil aqil? Itharul ajil fi hadhihi al muddatil yasirah wa hurmanul khairi daim fil akhirah am tarku syai'in saghirin haqirin munqatin an qarib liya'khudha ma la qimata lahu wa la khatara lahu wa la nihayata li adadihi wa la ghayata li amadihi. Maka manakah orang yang berakal? Manakah orang yang lebih berakal? Orang yang mengedepankan kenikmatan yang segera ini dengan batas yang terbatas itu, kemudian dia mengharamkan dirinya dari kebaikan yang langgeng di akhirat, atau orang yang meninggalkan sesuatu yang sedikit, yang hina, yang terbatas ini untuk mendapatkan kenikmatan yang tidak ada apa, yang sangat berharga, tidak terhingga harganya, wala khatarahu, bahkan kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan sedikit pun dalam pikiran manusia, wala nihayata li adadihi, dan juga tidak ada batasnya, jumlahnya tidak terbatas, wala ghayata li amadihi, dan juga tidak ada batas waktunya. Manakah yang lebih berakal antara orang yang tadi dengan orang yang ini? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Itu baru tadi syubhat yang pertama ya, yang tunai lebih baik daripada tempo atau nanti. Ibnu Qayyim juga akan membahas syubhat yang kedua, yaitu dunia itu meyakinkan, sementara akhirat itu meragukan. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya. Ada berapa pertanyaan? Insya Allah yang saya tahu jawabannya saya jawab, yang tidak saya jawab dengan wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya mungkin di luar pembahasan, hanya pembahasan hanya aja pingin tahu hukumnya seorang suami tidak mencintai dan menyayangi istri itu apa sih, dosa enggak? Ya, ini maksudnya seorang suami tidak mencintai dan menyayangi istrinya, apakah suami berdosa atau tidak? Terus kenapa nikah sama istri itu? Terpaksa. Nah, seorang suami tentu saja diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka istri-istri itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Maka ini tentu saja perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar seorang suami itu dia memperlakukan istrinya dengan baik. Dan tentu saja mungkin tidak mungkin seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik kalau dia tidak benar-benar mencintainya, kalau dia tidak benar-benar menyayanginya. Bahkan seorang suami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sabar terhadap kekurangan-kekurangan istrinya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafruqu mu'minan mu'mina mu'minun mu'mina in kariha min hasyai'an radiya min hal akhar. Janganlah seorang suami itu membenci istrinya jika dia tidak menyukai salah satu sisi dari kehidupan istrinya atau salah satu perangainya, salah satu akhlaknya, maka mungkin dia ridho dengan perangai, dengan sikap, dengan kelebihan-kelebihannya yang lain. Ya. Maka ya kalau seorang suami tidak mencintai dan menyayangi istrinya, kemudian ya tidak berbuat baik kepada istrinya, tidak memperlakukannya dengan baik, atau bahkan menzaliminya, atau bahkan tidak menunaikan apa yang menjadi hak istri, tentu saja berdosa. Maka lebih baik untuk suami yang seperti ini, yang sudah tidak lagi cinta dengan istrinya, ya sudah, diceraikan saja. Diceraikan? Diceraikan saja. Daripada kemudian, kalau dia memang, artinya tentu saja bukan langsung seperti ini. Artinya, apa yang tadi disabdakan oleh Nabi SAW adalah diantara tips bagaimana mencintai seorang istri. Ya, kalau seorang suami itu tidak menyukai salah satu akhlak atau perilaku dari seorang istri, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah apa? Lihatlah kelebihan-kelebihannya yang dia sukai, agar kemudian timbul dalam hatinya kecintaan kepada istrinya tersebut. Ya. Kalau cara-cara seperti sudah dilakukan, kemudian seorang suami tetap tidak bisa menumbuhkan rasa cinta atau kasih sayang kepada istrinya, ya daripada kemudian dia menzalimi istrinya gara-gara seperti itu, ya kemudian dia lebih baik melepaskannya dengan cara menceraikannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tanda-tanda atau ciri-ciri rizki kita barokah menurut Al-Quran dan hadis? Abu Nabil. tanda-tanda atau ciri-ciri rizki yang barokah. Barokah itu apa? Barokah itu kasratul khair wasabatuhu waziyadatuhu. Barokah itu artinya banyak, tetap, dan bertambah. Atau kebaikan yang banyak, tetap, dan kebaikan itu senantiasa bertambah. Itu barokah. Ya. Maka ciri rizki yang barokah itu adalah rizki yang mendatangkan kebaikan. Rizki yang barokah itu adalah rizki yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang memilikinya, begitu pun juga mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu rizki yang barokah. Jadi dhabit atau ya, cara kita mengenal rizki yang barokah itu adalah ya, rizki itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang memilikinya, semakin membuat seseorang taat kepada Allah, semakin membuat seorang takut kepada Allah, semakin mendorong dia melakukan amal-amal kebaikan, semakin membuat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin membuat dia jauh dari perbuatan-perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rizki yang barokah. Pembahasan tentang rizki yang barokah tentu saja adalah pembahasan yang luas sekali ya. Yang intinya adalah bahwa rizki yang barokah itu adalah rizki yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang memilikinya. Wallahu a'lam. Tanya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jono. Saya mau tanya apa hubungannya antara sholat Isra dan duha? Mohon diterangkan. Ya, sholat isyrok dan sholat duha. Sholat isyrok itu sesuai dengan penamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang sholat subuh kemudian dia duduk, ya, sampai terbit matahari, kemudian dia sholat dua rakaat, maka dia seperti orang yang melakukan umroh tamah, kata Nabi. Umroh secara sempurna. Nah, pertama hadis ini diperselisihkan dari sisi sahih dan dhaif, ya. Sebagian para ulama menyatakan hadis ini sahih, sebagian para ulama menyatakan hadis ini dhaif, ya. Bagi orang yang mensahihkan hadis ini, maka ya, disyariatkan sholat isyrak seperti itu. Adapun hubungan sholat isyrak dengan sholat duha, maka Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan sholat isyrok itu adalah sholat duha yang dilakukan pada awal waktu. Sholat isyrok itu adalah sholat duha yang dilakukan pada awal waktu. Jadi isyrok itu, sholat isyrok itu masih termasuk ke dalam sholat duha. Ya. Itu yang saya ketahui. Wallahu a'lam. Jadi tidak khusus. Ya, tidak, artinya bukan sesuatu yang berbeda dari sholat duha. Jadi sholat isyrok itu sekali lagi adalah sholat duha yang dilakukan pada awal waktu sholat duha. Karena sholat duha itu kan dimulai juga dari sejak terbit matahari atau 10 menit setelah terbit matahari sampai sebelum zawal, ya, sebelum zawal. Walaupun ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain yang juga mengatakan bahwa lebih baik sholat duha itu dilakukan ketika cuaca sedang panas-panasnya, artinya mendekati sholat zuhur. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul awabin hina tarmadul fisol. Sholat awabin itu, nah ini sholat awabin ini juga sholat duha, maksudnya, ya, sholat awabin ini sholat duha, tidak juga sebagaimana yang difahami oleh sebagian orang bahwa sholat awabin itu adalah sholat yang dilakukan pada setelah maghrib sampai isya, ya, kalau tidak salah seperti itu, ada mereka memahaminya seperti itu. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul awabin yang tidak lain adalah sholat duha ini dilakukan lebih baik ketika kerikil-kerikil itu sedang panas-panasnya. Maksudnya adalah ketika cuaca sedang panas-panasnya, sekitar jam 11, setengah 12 itu adalah waktu yang terbaik untuk melaksanakan sholat duha sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saya bisa. Saya membaca kalender. Jadwal daripada sholat isyrok itu diterangkan di situ sekarang tanggal 4 ini itu jam 5.52. Nah, jadwal duha itu jarak itu jaga. Jadi jadwal yang kalender itu antara subuh, isyrok dan zuhur asar itu aja. Tapi itu kalau saya mengacu sembahyang duha itu harus setinggi galak. Yeah. Karena kalau surah itu di situ jam 5.52 itu masih terbitnya matahari kemungkinannya. Yang itu yang saya tanyakan itu di situ. Karena kalau yang tadi yang di kalender maksudnya ada jadwal. Ada jadwal. Jadwal isyrok. Ya, jadwal isyrok itu maksudnya adalah jadwal syuruk. Ya. Jam 5 sekarang atau tanggal 4 52. 53 lah sekarang. Kan 53. Kadang kalau sembahyang duha itu setelah terbit matahari setinggi galak. Nah, kalau hari ngamati jam 5.53 itu baru terbit matahari. Nah, di situ barang siapa yang berduduk dengan zikir sebelum setelah sembahyang subuh di dalam masjid yang disampaikan Bapak Ustaz, dan mengerjakan dua kangat, itu pahalanya secara sempurna seperti majikan umroh. Nah, yang kita maksud itu sembahyang yang dua kata, sembahyang yang mana? Karena itu ada dua, isra dan duha. Ya. Jadi itu di kalender Departemen Agama yang ada, yaitu isra. Itu lima, itu diubah-ubah. Waktunya berubah-ubah. Ya, kalau soal waktu berubah-ubah memang ya tergantung dari terbitnya matahari, kan tentu saja berbeda. Yang kita bingungkan itu antara isyrok dengan Nah, intinya sebagaimana yang tadi saya katakan ya. Fatwa Syekh bin Baz hafizahullah rahimahullah, ini yang saya ketahui bahwa salat isyrok itu adalah salat duha yang dilakukan pada awal waktu. Wallahu a'lam. Kalau ada pendapat yang lain, wallahu a'lam. Ini bahkan dikatakan dalam hadis itu ada yang menunjukkan Rasul pada waktu terbit matahari itu tidak boleh sholat karena di antara manusia itu ada setan di situ. Ya, maka dilakukannya adalah setelah terbit matahari, setelah matahari naik. Ya, setelah matahari naik. Dan itu waktunya memang sedikit, paling cuma 10 menit ya. 10 menit. Nah, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.